Mitra bisnis, dalam editorial koran internet yang berjudul Pemberantasan Korupsi Perlu Dilengkapi Dengan Kebijakan dan Program yang Komprehensif, diungkapkan bahwa pelaku KKN adalah mereka-mereka yang memiliki kekuasaan. Akibatnya, aparat yang ada tidak mampu menanganinya atau tidak cukup mempunyai kemampuan untuk menyidik dan menghukum, sehingga terpaksa harus melakukan apa yang disebut tebang pilih. Kondisi ini membuat prinsip-prinsip keadilan dan persamaan hak di mata hukum tidak berjalan sempurna. Seperti apa pandangan Kwik Yan Gi atas masalah ini? Segera kita temui Kwik Yan Gi. Pak Kwik, sebelum kita mengulas tentang permasalahan tebang pilih, saya ingin tahu seperti apa pandangan Bapak atas langkah-langkah pemberantasan KKN sampai saat ini, Pak? Ya, lumayan, oleh karena pemerintah sekarang ini kan betul-betul memenjarakan banyak orang kan, yang dulu nggak pernah terjadi. Lumayan, ini lebih efektif daripada PBB segala itu, Bank Dunia segala. Lantas, seperti apa pandangan Bapak atas masalah tebang pilih dalam pemberantasan KKN? Ya begitu, saya melihatnya begitu, tetapi tidak solid ya, pendapat saya tidak solid karena saya tidak punya bukti. Artinya saya mendapat kesan begitu oleh karena sering mendengar, Bapak ini korupsinya luar biasa itu. Tapi nggak disentuh sama sekali. Nama-nama seperti itu banyaknya nggak kira-kira. Yang terkenal korupsinya bukan main, tetapi sampai sekarang nggak disentuh. Dari visi Bapak, mengapa itu bisa terjadi, Pak Kwik? Nah, mungkin mereka sudah diselidiki dan ternyata bersih, mungkin juga. Tapi kita nggak tahu kan. Tapi oleh yang saya artikan orang mengatakan tebang pilih, itu apakah saya punya kesan yang sama? Iya, kesan. Tapi saya tidak bisa membuktikan. Lalu, mengapa Anda mempunyai kesan seperti itu, Pak Kwik? Bukankah Bapak tadi juga mengatakan tidak memiliki bukti? Oleh karena saya mendengar, telinga saya itu mendengar. Bapak ini, waduh, waktu berkuasa korupsinya luar biasa. Bapak itu korupsinya luar biasa. Sekarang nggak disentuh. Karena ada faktor X, karena nggak disentuhnya itu. Oleh karena dia menjadi besannya, atau menjadi familinya, atau pernah membiayai apa, gitu-gitu itu. Jadi kesan itu memang betul. Kesan tapi ya, bukan membuktikan. Akan tetapi masyarakat rakyat sendiri walaupun diperlakukan tidak adil, nerimo. Baik Pak Kwik, terima kasih atas pandangan Anda. Mitra bisnis, demikian perbincangan bersama Kwik Yan Gi. Saya Kiki Wijaya.